Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qawluhu subhanahu wa ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan masjid yang dibangun di atas ketakwaan dan kemudian menyatakan kepada nabinya dan rasulnya bahwa tempat tersebut ahaqqu an taquma fihi, lebih pantas, lebih bagus, bahkan semestinya engkau salat di dalamnya adalah Masjid Quba. Dan keutamaan berikutnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, padanya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghayruhuma an Uaym ibn Sa'idah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atahum fi Masjid Quba, bahwa Nabi SAW pernah mendatangi mereka di Masjid Quba, kemudian bertanya kepada mereka, innallaha qad ahsana alaikum as-sana bi-tuhuri fi qissati masjidikum. Sesungguhnya Allah telah bagus sekali memuji kalian dengan kesucian dalam kisah masjid kalian. Fama hadha at-tuhur alladhi tutahhiruna bihi, maka apa yang dimaksud tuhur yang Allah Subhanahu wa taala katakan kalian suka bersuci dengannya. Faqalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an, ya Rasulullah, kami tidak tahu apapun, illa annahu kana lana jiranun min al-yahud, hanya saja di tempat kami ini ada tetangga dari kalangan Yahudi. Fakanu yaghsiluna adbarahum min al-gha'id, dan mereka biasa mencuci dubur-dubur mereka setelah buang air besar dengan air. Faghassalna kama ghassalu, maka kami pun meniru mereka, orang-orang Yahudi, kami juga mencuci dubur-dubur kami setelah buang air besar. Wa fi riwayah an Jabir, dan dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah dari Anas bin Malik, qala, bahwa Nabi berkata, huwa dzak fa'alaikumuhu, huwa dzak fa'alaikumuhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim dan Daruqutni dan Hakim, bahwa ternyata keistimewaan mereka yang Allah puji, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, bahwa mereka atau di sana ada orang-orang yang suka mensucikan dirinya, ternyata adalah istinja bilma, mensucikan dirinya yakni membersihkan setelah buang air besar dengan air. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah kita bahas fikihnya bahwa istinja adalah dengan air, kemudian istijmar adalah dengan hajar, dan tidak boleh dengan raud ataupun dengan idham, tidak boleh dengan kotoran kering, dan tidak boleh dengan tulang belulang. Ainahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Sehingga yang dibolehkan dua. Dan ini tidak seperti berwudu bisa dengan air, bisa dengan tayamum. Bukan, berbeda. Kalau antara wudu dengan air dan wudu dengan debu, dengan kata lain tayamum, itu adalah satu azimah, yang satu rukhsah. Kan begitu, rukhsah. Tetapi ini bukan, bukan ini azimah, ini rukhsah. Kata para ulama, boleh beristinja, boleh beristijmar. Bahkan beberapa masyayikh kita sekarang ini menyatakan di samping hajar boleh dengan mindil, dengan tisu. Air bukan, kalau tidak ada air baru dengan batu. Tidak. Mereka memiliki beberapa kemungkinan atau beberapa pilihan. Boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan air dan batu sekaligus. Dan mereka menyatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Hanya saja kalau membersihkan airnya, kotorannya langsung dengan tisu atau dengan batu, sehingga tangan tidak menyentuh langsung kotorannya, setelah hilang baru bekasnya dicuci dengan air, itu yang paling afdal. Baik. Dan air ini juga lebih afdal daripada dengan hajar. Mereka biasa mencuci. Mencuci itu menunjukkan dengan air. Yughassiluna adbarahum minal ghaid, karena itu yang paling bersih. Membersihkan semuanya, tidak ada tersisa apapun. Ikhwan ibn na'azakumullah, sudah pernah kita bahas bahwa Yahudi dan Nasrani berbeda titik ekstrimnya. Ekstrimnya Yahudi berlebihan dalam masalah najis, sedangkan Nasrani justru dalam keadaan mereka tidak menganggap adanya najis dan tidak menganggap sesuatu itu harus dibersihkan. Ini parahnya Nasrani. Sedangkan Yahudi, mereka dalam satu sisi ghulu, tetapi barakallahu fikum, di antara kebiasaan mereka adalah mencuci atau mencuci dubur-dubur mereka setelah ghaid, dan itu yang kebetulan mencocoki sunnah. Maka Allah puji mereka kaum Ansar di sekitar Masjid Quba yang kebiasaan mereka mencuci kotoran setelah buang air dengan air. Qauluhu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala, "Inna at-tahur bil ma'i la hasan." Memang mensucikan diri dengan air itu bagus. Walakinnahumul mutatahhiruna min ad-dunub, tetapi mereka lebih dari itu. Yaitu mereka mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Inna at-tahur bilma la hasan. Sesungguhnya mensucikan diri dengan air dari kotoran-kotoran dan najis itu bagus. Tetapi lebih dari itu, mereka bukan hanya membersihkan najis dari badan mereka, tetapi mereka juga mutatahhiruna minad dunub. Mereka membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dengan apa saja? Membersihkan diri dari dosa. Nah, pertama istighfar dan taubat. Kedua, bil hasanat. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yang ketiga, hah? Dengan apa lagi? Ikhwanu na'azakumullah, banyak amalan-amalan yang akan membersihkan dosa-dosa. Yang pertama dan utama tentunya taubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengiringinya dengan amalan saleh. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa fihi, dan di sini kita mendapatkan pelajaran isbatu sifatin mahabbah, penetapan sifat mahabbah. Khilafan lil asy'ariyah wa nahwihim, berbeda dengan asy'ariyah dan yang sejenisnya. Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah ataupun yang sejenisnya dari Maturidiyah dan sebagainya, termasuk Qullabiyah di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang mereka tidak menetapkan sifat cinta, sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah hanya memiliki sifat iradah. Kalau Allah mencintai, maknanya iradatul in'am. Kalau Allah membenci, maknanya iradatul intiqam. Dua-duanya iradah. Sehingga mereka takwilkan cinta kepada iradah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Thabit ibn Dhahhak qala nadara rajulun an yanhara ibilan aw yanhara ibilan bibuana. Ini berarti dalil kedua. Dalil pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Masjid Dirar dalam surat Taubah ayat 8. Dalil kedua, hadis yang diriwayatkan dari Thabit ibn Dhahhak, kata beliau, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih seekor unta di tempat daerah yang namanya Buana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal. Maka orang itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi menjawab. Menjawabnya dengan pertanyaan. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Tidak ada berhala yang disembah di sana walaupun dulunya tidak ada. Qala. Kemudian beliau bertanya lagi. Fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana ada perayaan atau biasa dirayakan di sana perayaan-perayaan mereka kaum musyrikin? Qalu la. Mereka menjawab lagi tidak. Faqala Rasulullah sallam, baru Rasulullah sallam menjawab, "Aufi binadzrik." Tepatilah nazarmu. Artinya diizinkan, dibolehkan untuk menepati nazarnya di buana, yaitu menyembelih hewan kurban, menyembelih unta di buana. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ini ilatnya. Nabi menyebutkan alasannya, karena tidak boleh menepati nadar yang padanya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh menepati nadar yang tidak dimiliki anak Adam. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil yang kita bahas di hari Ahad, isnaduhu ala syartus sahihaini, sanadnya sesuai dengan syarat dua kitab sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikanlah hadis ini. Disebutkan di dalamnya seorang bernadar ingin menyembelih hewan kurban di tempat, di daerah yang daerah itu namanya Buana, daerah dataran yang namanya Buana. Bolehkah aku menempati nadarku untuk menyembelih hewan kurban di Buana? Nabi tidak langsung menjawab boleh, dan tidak langsung menjawab tidak boleh, tetapi didasarkan dua pertanyaan. Satu, dua. Pertanyaan pertama, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah. Perhatikan kalimatnya, kana, dulunya, walaupun sudah enggak ada. Apakah dulunya di sana pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Pertanyaan kedua, hal kana, apakah dulunya tempat itu menjadi perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Satu, apakah pernah ada berhala di sana? Kedua, apakah pernah dijadikan tempat perayaan jahiliyah atau perayaan musyrikin di sana? Apa Eid? Majtama'a salah satu asya. Dinamakan Eid kalau terkumpul tiga perkara. Yaumun yu'ad, hari yang berulang. Apakah tiap bulan, tiap tahun, tiap kliwon, tiap apalagi, tiap wagid, tiap pahing, terserah. Pokoknya ada waktu yang berulang. Kedua, ada jama' kumpulan manusia, keramaian-keramaian. Dan yang ketiga, padanya ada upacara, ibadah. Baik, kalau hari berulang, berkumpul manusia, dan ibadahnya syar'i, berarti hari rayanya, idnya, id yang syar'i. Seperti hari Jumat. Berkumpul manusia kaum muslimin di masjid, dan ada acara khusus, yaitu khutbah Jumat. Oleh karena itu, hari Jumat adalah Eid. Eidul Usbur. Eid mingguan atau pekanan. Demikian pula hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau hari berulang tadi dan kumpulan manusia, keramaian manusia dengan upacara-upacara syirik, upacara-upacara bid'ah dan sesuatu yang menyelisih Quran dan Sunnah, maka itu berarti perayaan jahiliyah atau perayaan bid'ah. Apalagi kalau kesyirikan-kesyirikan, berarti perayaan-perayaan kaum musyrikin. Maka ditanya oleh Nabi alaihi wasallam, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah dulunya di sana tempat perayaan-perayaan mereka? Setelah dijawab tidak ada berhala dan tidak menjadi tempat perayaan mereka, baru Nabi menyatakan aufi, tepatilah nadar atau majzumun bihadfi harfil illah, aufi binadri, tepatilah nadarmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam hadis ini kita lihat satu persatu syarahnya. Pertama, an Thabit ibn Dhahhak, ay Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah al-Ashhali, sahabiyun masyhur. Rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuhu. Yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Abu Qilabah dan lainnya. Mata sanata arba'in wa sittin, meninggal pada tahun 64 Hijriah. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, bibuana, didhammahkan pada huruf ba dan dikatakan pula dengan fathah. Berkata Al-Baghawi, maudi'un asfala Makkah, dia adalah salah satu tempat di Mekah bagian bawah. Karena Mekah itu ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Yang tempat rendah dikatakan asfala Makkah. Duna Yalamlam, sebelum Yalamlam, sebelum mikotnya orang-orang Indonesia dan orang-orang Yaman. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, wa huwa Ibnu al-Athir, dalam Gharibil Hadis, hubbatun min wara'i yanbu', satu tempat yang agak tinggi di belakang yanbu'. Apakah yanbu' itu nama tempat atau yanbu' adalah mata air? Wallahu ta'ala a'lam. Karena yanbu' bisa bermakna mata air, tapi bisa bermakna tempat, yaitu daerah yang dinamakan dengan yanbu'. Wallahu a'lam. Qauluhu, hal kana fiha wasanun min awtanil jahiliyati yu'bad, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Fihi, padanya kita mendapatkan pelajaran, al man'u minal wafa bin nadri idza kana fil makan wasanun. Pelajaran yang kita ambil, dilarangnya menepati nazar menyembelih di tempat tersebut kalau di tempat tersebut ada berhala. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana didapatkan faedah walau ba'da zawalih? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kamu jawab dari kalimat kana. Kana itu diterjemahkan apakah dulunya pernah ada berhala di sana, sehingga ketika berhala masih ada dilarang, walaupun sudah tidak ada tetap dilarang. Mengapa? Apa hikmahnya? Khawatir orang tadi yang mengatakan dan memilih tempat buana masih terkesan dengan dulunya ketika ada berhala di sana. Jadi sisa-sisa jahiliyah masih ada, atau pikiran-pikiran jahiliyah masih ada dan sebagainya, sehingga anggap tempat ini istimewa karena ini tempat dulunya ada berhala di situ. Barakallahu fiikum. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala. Qauluhu, kemudian ucapannya, fahal kana fiha. Perhatikan masih pakai kalimat kana. Idun min a'yadihim, apakah dulunya di sana menjadi tempat perayaan-perayaan kaum musyrikin? Kalimat kana yang menunjukkan dulunya didukung dengan kenyataan, karena di zaman Rasulullah SAW, di zaman pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi, sudah tidak ada, bahkan tidak ada musyrikin, dalam artian musyrikin sudah kalah, sudah tidak ada di sana. Maka pertanyaan tadi, apakah tempat tersebut tempat perayaan musyrikin, berarti cerita tentang dulunya, karena sekarang sudah kaum muslimin, mereka semua sudah masuk Islam. Apakah dulunya menjadi tempat perayaan kaum musyrikin, yakni mereka berkumpul di sana mengadakan upacara-upacara kesyirikan? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am 'ala wajhin mu'tad. Yang namanya 'id adalah nama dari sesuatu yang berulang dari kumpulan manusia, apakah per tahun atau istima' al-'am, pertemuan manusia secara umum, 'ala wajhin mu'tad, dengan sisi kebiasaan, yakni sesuai dengan kebiasaan. Aidun, berulang. Imma bi'audis sanah, bisa jadi dengan berulangnya tahun. Au bi'audil usbu', atau dengan berulangnya pekan, atau dengan berulangnya bulan dan sejenisnya. Wal muradu bihi huna al-ijtima'ul mu'tad. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah keramaian dan pertemuan manusia yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Ai min ijtima'i ahli jahiliyah, tempat yang biasa dibikin acara-acara perkumpulan jahiliyah untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Fal 'idu, maka yang namanya 'id yajma umuran, yang namanya Eid terkumpul umuran, beberapa perkara ini yang sudah kita tulis di papan tulis. Yang pertama, yaumun aid, hari yang berulang, kayaumil fitri wa yaumil jum'ah. Yang kedua, ijtima'un fi, berkumpulnya manusia, keramaian-keramaian di dalamnya. Wa minha, dan yang ketiga, a'malun tatabba' dzalik, satu amalan tertentu dari ibadah tertentu yang ada pada hari tersebut. Minal ibadati wal 'adat, apakah dari ibadah-ibadah atau adat-adat istiadat. Wa qad yahtassul 'id bi makanin bi 'aini, Satu lagi. Tadi kita bahas bahwa Eid adalah sesuatu yang terkumpul padanya tiga perkara ini. Tiga perkara. Hari berulang, perkumpulan manusia, dan upacara tertentu. Tetapi Eid ini kalimat yang unik. Eid adalah kalimat yang unik karena dia bisa menunjukkan waktu. Bisa menunjukkan waktunya. Dia bisa menunjukkan tempat. Dan dia bisa menunjukkan amalnya. Jadi tempatnya hadza idul. Artinya tempat perayaan. Acaranya yang sedang dikerjakan. Ra'aital Eid. Apakah kamu lihat Eid? Pasti lihat amalan yang mereka kerjakan di hari tersebut. Kemudian harinya, waktunya juga dinamakan Eid. Al-Jum'ah Eidun. Yaumul Fitri Eid. Biasanya kalimat itu kadang-kadang menunjukkan waktu, tapi tidak menunjukkan perbuatannya. Atau menunjukkan perbuatan, tidak menunjukkan tempatnya. Tapi kalau Eid, kadang dipakai untuk menunjukkan waktu, kadang dipakai untuk menunjukkan tempatnya, kadang dipakai untuk menunjukkan acaranya. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, وقد يختص العيد بمكان بعينه. Kadang-kadang yang namanya Eid khusus di tempat tertentu. Misalnya hari Jumat Kliwon, mereka biasa berkumpul di tempat keramat Anu. Jumat Pon di tempat keramat yang lain. Itu tempat-tempatnya Eid secara khusus di sana. Wa qad yakunu mutlaqan, kadang-kadang mutlaq. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma Eidan, dan semua itu, perkara-perkara itu bisa dinamakan Eid. Tempatnya atau waktunya atau acaranya. Fa zamanu, misalnya zaman dinamakan Eid. Seperti ucapan Nabi SAW fi yaumil Jum'ah. Kata Nabi, yaumul Jum'ah, inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan hari ini bagi kaum muslimin sebagai 'id. Berarti apa makna 'id di sini? Hari di mana diadakan perayaan. Wal istima' wal a'mal. Perkumpulan manusia dan acaranya. Seperti ucapan Ibn Abbas, syahidul Eid, Pak Rasulullah, kami pernah menyaksikan Eid. Bukan menyaksikan tempatnya, menyaksikan acaranya. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan tentang waktu dengan hadis, naam yaumul Jum'ah ja'alahu Allahu lil muslimina Eidan. Yang menunjukkan amal dan acara, ucapan Ibn Abbas yang menyatakan aku menyaksikan Eid, maksudnya menyaksikan acara hari raya, salatnya, khutbah Eidnya dan seterusnya. Tapi yang menunjukkan tempat, hadis yang sedang kita bahas. Hal kana fiha Eidun. Apakah tempat itu dijadikan Eid oleh mereka? Jadikan tempat khusus untuk keramaian-keramaian tertentu. Contohnya wal makan. Yang ketiga. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri Eidan. Jangan jadikan, la taj'al qabri. Qabri Eidan. Maksudnya jangan jadikan kuburanku sebagai tempat diramaikannya di sana, bikin upacara-upacara di sana, jangan. Wa qad yakunu lafdzul 'id isman li majmu'il yaumi wal 'amali fihi. Kadang-kadang 'id disebutkan untuk kedua-duanya, untuk kumpulan manusianya dan juga acaranya. dan itu yang sering, itu yang sering dipakai Eid untuk acara dan keramaian manusia tersebut. Qaulin Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakrin fa inna li kulli qaumin 'idan. Biarkan keduanya wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya masing-masing kaum punya perayaan, punya hari raya. Apa maknanya? Punya acara di mana manusia berkumpul, bergembira, mengadakan upacara-upacara tertentu atau acara-acara tertentu. Hari ini adalah idnya kita, biarkan keduanya. Ini ketika dua budak kecil tadi, dua hamba saya kecil tadi bermain duf. Ketika Abu Bakar masuk, marah Abu Bakar. Apa ini? Suara syaitan di rumah Rasulullah. Suara syaitan di rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, da'huma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin 'idan. Biarkan keduanya, karena setiap kaum punya hari raya, dan ini hari raya kita. Yang sering dipakai dalil oleh mereka para ulama tentang bolehnya duf di hari tersebut, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi istifsalu mufti. Kata musannif, di sini ada pelajaran bahwa seorang mufti harus meminta rincian. Wal man'u min al-wafa'i bin nadr bi makani 'idil jahiliyah. Faedah berikutnya, larangan untuk menunaikan nadar kalau di tempat perayaan-perayaan jahiliyah, walaupun sudah tidak dipakai. Misalnya sudah masya Allah tegak syariat Islam dan sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang dikeramatkan, yang didatangi rame-rame pada hari-hari tertentu untuk minta berkah, minta jodoh dan sebagainya, udah gak ada semua, masya Allah bersih, karena penguasanya ahli sunnah, pemerintahnya ahli sunnah, gubernurnya ahli sunnah, semuanya ahli tauhid. Tiba-tiba ada orang yang bernadar, aku bernadar ingin menyembelih di tempat itu, yang disebut tempat yang dulu menjadi tempat keramat. Jangan. Mengapa dilarang? Karena Nabi ketika mau mengizinkan seorang yang bernadar menyembelih unta di buana, Nabi bertanya dulu dengan dua pertanyaan. Apakah dulunya pernah dijadikan perayaan-perayaan jahiliyah? Apakah dulunya pernah ada berhala-berhala jahiliyah? Setelah dijawab tidak ada, baru dibolehkan. Maknanya, kalau ternyata ada atau pernah, maka tidak akan diizinkan. Barakallahu fikum. Itu mafhum mukhalafah. Karena yang namanya istimbat hukum bisa dari mantuk, bisa dari mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu adalah konteksnya, tekstual dan kontekstual. Kalau dikatakan boleh karena tidak ada berhala, berarti kalau ada berhala tidak boleh. Boleh kalau tidak pernah ada perayaan jahiliyah di sana, berarti kalau pernah ada perayaan jahiliyah tidak boleh. Itu yang namanya mafhum. Kembali kepada kita. Fi istifsal mufti. Padanya ada pelajaran istifsal al-mufti atau istifsar, minta tafsir. Istifsal minta tafsir, rincian. Istifsar minta tafsir. Mengapa? Karena mufti bertanggung jawab atas fatwanya. Kalau dia menjawab dalam keadaan dia tidak paham, dikhawatirkan akan salah fatwanya dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa yang namanya fatwa dibangun di atas dua perkara. Ilmun bisyari'ah wa ilmun bil waqi'. Fatwa dibangun di atas dua perkara ini. Pertama, ilmu syariah. Maka yang berfatwa harus ulama, alim yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ilmu bil waqi'. Tahu waqi', kenyataan yang terjadi seperti apa. Barakallahu fiikum. Kalau di sini dikatakan berarti wajib ulama, apakah di sini berarti wajib orang yang ahlul waqi', yang mengerti fiqhul waqi'? Bukan. Maknanya harus istifsal. Harus istifsal. Tidak mungkinlah seorang ulama mengetahui semua kejadian pada masing-masing manusia di seluruh dunia, atau masing-masing negara, masing-masing daerah, semua harus tahu keadaannya. Ya gak mungkin. Dan itu tidak wajib, bahkan tidak diperintahkan. Tetapi kalau ditanya oleh seseorang, ya Syekh, apa hukumnya menyembelih hewan kurban di buana? Ya tentunya mufti akan tanya, buana itu tempat apa? Iya kan? Jangan asal jawab boleh. Namanya menyembelih, di mana saja boleh. Bahaya. Fatwamu akan salah karena wakilnya tidak tahu. Misalnya ternyata itu adalah tempat keramat yang diagung-agungkan oleh kaum musyrikin. Kemudian ada muslim menyembelih di sana, dapat fatwa boleh. Bahaya sekali. Maka harus tanya. Sebagaimana Rasulullah tanya, hal kana fiha watanun min nautanil jahiliyah, wa hal kana fiha 'ayd min ayadihim. Itu istifsar untuk tahu al-waqi'. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika dituduh oleh hizbiyyin bahwa beliau tidak mengerti fiqhul waqi', fatwanya enggak diterima. Jadi masyayikh ulama dikatakan karena enggak ngerti situasi dan kondisi dan tidak mengerti politik, maka fatwanya enggak diterima, kata mereka. Kata Syekh, apakah aku harus baca koran? Apakah aku harus nonton TV? Apakah aku harus sibuk dengan itu? Kalian yang bertanya, terangkan padaku rinciannya, aku akan jawab secara syar'inya. Ini yang benar. Kamu menjelaskan kejadiannya, wakilnya secara rinci, kami akan menjawab syariahnya. Selesai. Bukan keharusan ulama itu harus baca berita. Tetapi kalian yang bertanya, ya Syekh, di negeri kami begini, begini, begini. Kalau kurang jelas, ya tafsir. Kalau kurang rinci, ya tafsir. Minta rincian, minta penjelasan. Dan itu faedah dari hadis kita ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qultu wa fihi saddud dari'ah. Faedah berikutnya adalah ditutupnya pintu-pintu kejelekan. Faedah berikutnya, tarku musyabahatil musyrikin. Faedah berikutnya, al-man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik. Ditutupnya pintu-pintu kejelekan, tidak bolehnya menyerupai musyrikin, tasyabbuh. Dan ini pembahasan kita hari Ahad, masya Allah, dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim. Wal-man'u mimma huwa wasilah ila dzalik. Dan dilarangnya semua apa yang mengantarkan kepada itu. Ini semua wasilah-wasilah yang membawa pada kejelekan dan kesyirikan juga harus ditutup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naqtafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.